Kakang Mas, Kakang Mas. Keparang lemut Kakang Mas. Aja melu-melu Narayana, semingkir kesampluk tanganku kuwi mengko. Kakang Mas keparang nget menika sinten? Ah, iki mungsuh kang wurang tata patrape, dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggepe apa? Adimu Brata Jaya arti pateni karo menungsa iki. Parang opet juga mirsani menikau sinten. Asorah, aku ya nesu semerem ini. Ini raman-raman mentol aku midono wong. Inggih mengki dipun pidono genging namung saksamunipun pirsa dateng yang dipun pidono. Parang opet mirsani mengki menikantos lari menikau alit sakit ageng sedo. Inggih kakang mas ingkang kecalan piyambak. Loh kok kehilangan piya wongi genah mungsuh. Inggih toh, mugi dipun pirsani rumiyin. Loh, wah, adikku.